Mitra bisnis, KPU akan melakukan perjalanan ke luar negeri dalam rangka sosialisasi pemilu pada warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri. Langkah ini mendapat banyak kritik dari masyarakat karena akan menghabiskan banyak anggaran. Sementara itu untuk sosialisasi dalam negeri saja masih kurang dana. Saat ini sudah terhubung dengan anggota DPR, Slamet Effendi Yusuf. Pak Slamet, apa komentar Anda? Kesungguhan dari KPU untuk melakukan sosialisasi tentang masalah-masalah pemilihan umum ini, itu yang harus dilakukan lebih dahulu sebelum melakukan sosialisasi di luar negeri yang betapapun misalnya urgensinya ada, tetapi itu bukan prioritas. Di dalam negeri kan daftar pemilih dan sebagainya itu sekarang orang juga relatif abai ya untuk melakukan pengecekan terhadap daftar pemilih atau kemudian mereka secara aktif ya datang ke tempat-tempat di mana mereka harus mendaftar. Itu rakyat pada umumnya tidak terlalu menganggap hal itu sebagai satu yang penting. Itu yang sesuai diyakinkan oleh KPU. Yang lain terhadap hal-hal yang sifatnya persiapan internal di KPU, masalah-masalah logistik dan sebagainya, itu supaya dicermati secara sungguh-sungguh. Jadi KPU fokus ke situlah gitu, jangan ke soal-soal seperti ini. Kalau sosialisasinya kurang merata, kerugian seperti apa yang akan dialami partai politik? Masyarakat tentu saja kalau tidak tersentuh oleh sosialisasi yang mesti dilakukan oleh KPU akan banyak hal yang merugikan, bukan terutama bukan untuk partai tetapi untuk bangsa ini secara keseluruhan. Yang pertama adalah relasi atau hubungan antara pemilihan umum dengan hak-hak masyarakat untuk ikut menentukan hal-hal penting pada negeri ini. Katakanlah misalnya untuk menentukan siapa yang akan menjadi anggota DPR, siapa yang anggota DPD, siapa yang anggota DPRD, siapa yang menjadi presiden, wakil presiden, dan sebagainya. Kelak itu juga menentukan nasib mereka. Rakyat harus tahu duduk perkaranya secara persis. Dan yang kedua, kalau sudah tahu duduk perkaranya itu, bagaimana mereka menggunakan hak-hak mereka itu untuk ikut menentukan jalannya ini. Dan itu berarti mereka harus secara benar sudah misalnya didaftar sebagai pemilih. Ya. Kalau mereka sadar tapi tidak terdaftar, ya tentu saja mereka tidak bisa menggunakan hak-haknya itu. Apakah hal ini juga akan berpengaruh terhadap bertambahnya jumlah golput, Pak Slamet? Soal golput, kalau misalnya mereka tidak memilih, saya tidak menyebut golongan putih, masyarakat yang tidak memilih karena kesadaran bagi saya tidak ada masalah. Sebab itu adalah opsi bagi masyarakat. Anda misalnya punya hak pilih, terus Anda juga sudah terdaftar, tapi kemudian Anda menggunakan atau tidak menggunakan dengan pikiran, dengan alasan, ya saya kira itu hak setiap orang. Dan saya itu tidak termasuk orang yang selalu meributkan kenapa golputnya banyak dan sebagainya. Asal itu dilakukan secara sadar. Sebab dengan cara begitu, mereka sudah sadar makna dari hak memilih itu. Kalau mereka menganggap calonnya brengsek, calonnya tidak sesuai dengan hati nuraninya, ya udah nggak apa-apa, nggak memilih. Tapi memang kalau KPU kurang melakukan sosialisasi, akan terjadi begitu banyak orang tidak memilih bukan karena kesadaran, tapi karena mereka terceser, tidak terdaftar. Karena mereka tidak tahu bahwa untuk jadi pemilih itu harus mendaftar. Dan itu sistemnya adalah aktif. Mereka harus ngecek kepada tempat-tempat di mana itu apa terdaftar misalnya pada desa atau apa gitu. Baik Pak Slamet, terima kasih atas komentarnya. Demikian Topic of the Day bersama anggota DPR, Slamet Effendi Yusuf. Saya Dewi Sintawati.